Dasarnya adalah riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah sahur atau makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian menegakkan salat. Faqultu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat. Faqultu, lalu aku bertanya, kam kana bainal adzani was sahur? Ada berapa jarak antara azan dan sahur? Azan fajar dan waktu makan sahur, qala qadra 50 ayah. Jaraknya sekitar seseorang membaca sebanyak 50 ayat dari Al-Qur'an. Ya, ini pertanda bahwa yang disunnahkan dalam makan sahur adalah diakhirkan menjelang datangnya waktu fajar. Ya, sekira orang membaca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat, tentu dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dasar lainnya adalah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin. Umatku akan senantiasa tetap dalam keadaan baik selama mereka ajjalu al-fitra, menyegerakan berbuka, wa akharu as-sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Nah, lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa seseorang sudah dikatakan makan sahur meskipun makan sesuatu yang ringan. Jadi makan sahur itu tidak mesti nasi sepiring, dua piring, tiga piring, tetapi hatta cuma sekedar makan sepotong roti kemudian air putih, itu sudah masuk dalam kategori makan sahur. Nah,